pada Indonesia. Kuatkan kami untuk selalu tetap bertahan. Positive vibration, one love and identity. Spirit reggae music selalu ada di jiwa. Takkan pernah kami mundur satu langkah. Ini kami selalu tetap bersama. Oyo. Menghargai perbedaan, kita semua hidup saling berdampingan dalam kehidupan. Dinai, hey. Bebarkan cinta, berbagi rasa. Sadarilah kita semua bersaudara. Damai Indonesia. Spirit of the reggae music, satukan rasa. The reggae music takkan pernah hilang. Spirit of the reggae music, satukan jiwa. Spirit of the reggae music. Spirit reggae music takkan berhenti dari satu sisi. Di dalam sanubari yang serasta tetap berdiri, takkan pernah berhenti untuk reggae Indonesia. Merahnya darah mengalir di tubuhku, kuningnya matahari bangkitkan jiwa raga. Hijaunya bumi di persada Indonesia, kuatkan kami untuk selalu tetap bertahan. Vibration, one love and identity. Spirit reggae music selalu ada di jiwa. Takkan pernah kami mundur satu langkah. Ini kami selalu tetap bersama. Spirit of reggae music, satukan rasa. Spirit of reggae music, takkan pernah hilang. Spirit of reggae music, satukan jiwa. Spirit of reggae music, nama. Spirit of the reggae music, satukan rasa. Spirit of the reggae music.